minal fara'idhi nassan, bab tentang kewajiban-kewajiban atau fardu-fardu yang diwajibkan Allah, yang diturunkannya secara nas, secara tekstual, dan diamalkan oleh Nabi SAW juga secara tekstual. Dalam masalah li'an kemarin belum selesai, beliau mengatakan di mana Nabi SAW menghukum dengan zahir, dengan apa yang Allah perintahkan, walaupun ada indikasi yang menunjukkan salah satu dari kedua yang melakukan perbuatan atau sesuatu, salah satu dari suami dan istri yang melakukan li'an itu, pasti ada yang benar, ada yang dusta dengan indikasi, tetapi Nabi tidak menggunakan itu sebagai dasar hukum. Qala rahimahullah, fa in qala qa'ilun ma dalla ala hadha, qulna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mutala'ini. Kalau ada yang bertanya, apa dalilnya yang seperti ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukum dengan zahir, tidak dengan dalalahnya atau indikasinya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mutala'ini. Dalilnya kita katakan, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mutala'ini. Rasul berkata pada masalah dua orang yang melakukan li'an. Siapa kemarin? Uwaimir ya. Ya, dengan istrinya. Lalu Nabi mengatakan, inna ahadakuma kadzib. Sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti dusta. Ya tak? Tak mungkin dua-duanya benar. Ya, satu nuduh, satu tak mengaku. Mungkin dua-duanya benar. Pasti salah satunya bisa yang menuduh yang benar, bisa saja yang dituduh yang yang benar. Tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti salah seorang dari kalian dusta. Fahakama ala sadiqi wal kadzibi hukman wahidan. Walaupun demikian, Nabi menetapkan hukum bagi yang bohong dan bagi yang benar, hukumnya sama. Hukumnya sama, sesuai yang Allah turunkan. Apa itu? An akhrajahuma minal had. Yaitu keduanya selamat dari had. Tahu had kemarin? Hudud. Yaitu hukum yang sudah Allah tentukan batasannya. Seperti yang berzina masih belum pernah menikah, hukumnya apa tadi? Cambuk 1000 kali. 100, alhamdulillah. Kalau ada 1000 berarti bukan had. Itu ta'zir. Boleh tambah 100, Pak. Untuk ta'zir, ini tergantung keputusan hakim, tapi itu tidak had yang Allah tetapkan. Ma'asyul kiram dirahmati Allah SWT. Ini ada datang pada bab ta'zir. Jadi di mana had seharusnya suami ini kan nuduh orang berzina kan? Harusnya kalau terbukti dia tidak benar, otomatis dia kena had. Apa hadnya menuduh orang berzina? Lupa lagi. Hah? Cambuk 80 kali. Nah, istrinya kan sudah punya suami. Harusnya dapat hukum rajam 100. Enggak, rajam sekali aja, Pak. Rajam tidak 100 kali kan, kemarin dah cerita bahwa rajam tidak bisa dibagi-bagi kan. Nah, rajam 101 kali, yaitu dilempari dengan batu sampai mati berapa kali? Sekali man, ya. Nah, semoga Allah mudahkan kita, amin. Jadi dua-duanya selamat dari had, selamat dari had. Yang menuduh selamat, yang tertuduh selamat. Sekalipun tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada salah satu yang salah. Satu yang berdusta. Nabi yang bilang, inna ahadakuma kadzib. Pasti salah satu dari kalian bohong. Nah, kemudian indikasi bohongnya terlihat. Indikasi terbohongnya nanti akan Dan lihat apa kata Nabi SAW. Waqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi di samping itu, in ja'at bihi uhaymir fala arahu illa qad kadzaba 'alayha wa in ja'at bihi udai'ij fala arahu aw fala arahu illa qad sadaqa. Seandainya perempuan ini nanti melahirkan bayi yang putih kemerahan kulitnya, maka saya yakin yang laki-laki ini bohong. Dalam mengada-ngada. Kalau putih orangnya, berarti dia mengada-ngada. Kenapa apa? Dia dan istrinya sama-sama putih kemerahan kulitnya. Pasti dia bohong atasnya. Kalau putih. Kenapa dua-duanya kulitnya putih? Kan ini dikasih. Walaupun tidak pasti. Sebab bisa saja anak, ayah, putih-putih, anak, hitam. Bisa tidak? Bisa sekali. Pernah ada yang ngadu ke Nabi SAW. Rasulullah, anak saya kok begini? Kan itu kan? Nah itu kata Nabi SAW, kamu punya anak unta? Punya. Ada enggak? Emaknya putih, anaknya hitam. Ada. Loh kok bisa? Dia menjawab sendiri. Nazarul irkun ya Rasulullah. Resus keturunan seperti itu. Kalau gitu, ini juga ditarik oleh garis ke keturunan. Mungkin datuknya dulu. Nah, macam saya. Nah, datuknya dulu hitam. Sehingga pas di dia nasibnya dapat hitam lagi. Dapat warisan dari datuk ketujuh tak berapa Allah alam. Nah, jika perempuan itu ja'at bihi uhaymir, jika melahirkan bayi yang kemerahan, ya kalau merah biasanya putih ya, putih kemerahan, fala urahu illa qad kadzaba 'alayha. Saya yakin, kata Nabi SAW, saya tidak melihat kecuali sulaki-laki ini telah berbohong. Berarti ada indikasi bohong? Ada. Wa in ja'at bi udai'ij, fala urahu illa qad sadaqa. Andainya, nah, anaknya perempuan ini melahirkan bayinya berwarna udai'ij. Apa makna udai'ij? Itu tasghir daripada ada'aj. Ada'aj itu adalah sawadun syadid. Yaitu hitamnya sangat. Apa bahasa kita? Hitam legam ya. Kalau warna atau warna kulit bayinya nanti udai'ij, fala urahu illa qad sadaqa. Saya ulang kembali. Kalau seandainya dia datang atau melahirkan bayi putih kemerahan, berarti dia dusta telah menuduh. Tapi kalau seandainya lahir bayinya hitam legam, nah, maka dia sudah indikasinya dia benar. Nah, jadi kalau merah benar, kalau apa dusta. Apa sebab? Nah, tadi sudah saya katakan. Kecuali dia benar. Faja'at bihi al-na'til makruh. Maka datanglah atau lahirlah anak itu, perempuan itu melahirkan anak dengan sifat yang tidak disukai tadi. Orang suka putih apa itu? Hah? Biasanya suka putih gitu ya. Kasihan kami ini. Nah. Tapi tidak ukuran lebih mulia atau tidak. Tapi pada umumnya manusia suka yang ini. Maka disebut al-na'til makruh. Yaitu datang dengan sifat yang tidak disukai, yaitu al-udai'ij. Hitam, legam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna amrahu labayyin laula ma hakama Allah." Sebenarnya perkara ini sudah jelas. Tapi Allah sudah menetapkan hukum. Maka tak boleh dirubah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Inilah kesabaran kita menaati hukum Allah itu diuji. Mengikuti Rasulullah itu ditempa. Tentu masih ingat kejadian perang Uhud. Nabi SAW pesankan. Pesannya jelas, tegas. Kata Nabi SAW, 50 orang pemanah ini tak boleh meninggalkan posisi dalam kondisi apapun. kondisi apapun. Jelas, bahkan dalam riwayat sirah disebutkan, sampai sekalipun bangkai kami sudah dimakan burung pemakan bangkai, kalian tak boleh turun. Jelas nak? Kita kan berapa jelas kadang sunnah-sunnah Nabi SAW, baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, tapi kita masih mempercayai indikasi-indikasi tadi dengan alasan yang kadang-kadang kentara betul dibuat-buatnya. Ya, selalu dibuat-buat. Intinya mengelak dari menjalankan hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul contohkan ke kita. Dia katakan, salah satu dari kalian pasti bohong. Tak mungkin dua-duanya benar. Ini juga pelajaran berharga bagi para kita, para ulama, para da'i, bahwa bila pertentangan itu antara sah dengan tidak sah, antara hak dengan batil, antara sunnah dengan bid'ah, antara benar atau salah, itu pasti salah satunya salah, salah satunya benar. Tak mungkin dua-duanya benar. Jelas tak? Kalau bertentangan yang bukan sifatnya variatif, tapi ada kontradiktif, pasti salah satunya benar, salah satunya salah. Ini contoh Nabi AS. Kalian pasti salah satunya benar, salah satunya dusta. Lalu Nabi berikan indikasi. Bila lahir anaknya putih kemerahan, maka anaknya, maka dia telah berbohong, menuduh istrinya. Dan bila dia lahir dalam keadaan warna kulitnya hitam legam, maka dia benar dalam menuduh. Nabi tidak mengatakan dua-duanya benar. Walaupun hukum menyelamatkan mereka. Walaupun hukum menyelamatkan mereka. Karena Allah sudah memutuskan. Jadi beda antara menghukum dengan dalil dengan menghukum dengan indikasi-indikasi. Kita juga dalam hukum manusia juga seperti itu. Berapa banyak kita menzalimi orang gara-gara tidak menghukum dengan dalil, tapi menghukum dengan indikasi-indikasi. Nampak dia di pasar, dibilang dia orang pasar. Nampak ustaz kemana duduk di pasar, berarti orang apa? Orang pasaran katanya. Ya, memang tidak boleh ke pasar, Nabi juga pergi ke pasar. Jelas ya? Nah. Dan seterusnya, indikasi-indikasi. Fa akhbara afwan inna amrahu labayyin law ma tadi perang Uhud sahabat diperintahkan Nabi jangan atau dilarang Nabi turun dalam kondisi apapun, tapi subhanallah melihat perang sudah usai, orang sudah berebut-rebutlah mengumpulkan sarampasan perang, bukan rebut untuk dimiliki tapi untuk dikumpulkan ramai-ramai. Ternyata sudah ditinggalkan, maka mereka minkum mayuridu dunya wa minkum mayuril akhirah, mulai lahir bisikan-bisikan duniawi. Kalau kita tidak turun nanti tidak dapat. Gitu kan? Kan itu syaitan membisikkan. Nanti mereka yang dibawa jangan dapat. Kan itu bisikannya. Sehingga subhanallah, di zaman sahabat saja 39 dari 50. Hah? Terpedaya. Nah, apalagi di zaman kita mungkin di antara 50 mungkin 51 turun. Ya nambah. Subhanallah. Tapi lihat ikhwani kaum muslimin dan muslimat. Nah, Allah menyebut mereka. Kalian di antara kalian ada yang ingin dunia, ada yang ingin akhirat. Tapi apakah Allah SWT dan Nabi mencela mencaci maki mereka? Tidak. Ini kan harus kita ketahui. Kesalahan di tubuh umat, di tubuh jemaah, di tubuh kawan, mesti ada. Tapi bukan yang disorot kesalahan itu. Diingatkan betul. Di antara kalian ada yang ingin hidup dunia, ingin akhirat. Tapi tidak dibawa oleh Nabi di sidang, di depan mahkamah nanti, di depan masjid. Ini orang-orang yang kemarin melanggar itu. Kita kan begitu kaum muslimin muslimat. Kadang lupa kita. Ya, semangat marahnya lebih menonjol daripada selamat. Semangat menutupi kesalahan itu. Kalau Allah katakan minkum mayyurid dunya, itu umum kita, terjadi pada kita di generasi manapun. Ada yang ingin dunia, ada yang ingin akhirat. Tapi tidak perlu disebutkan ini si fulan si fulan gara-gara dia kalah kita dunia. Nabi tidak. Nabi hanya memerlukan Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran bahwa bila melanggar ini akibatnya. Maka Nabi ajarkan ke kita menghukum dengan apa yang Allah turunkan, bukan dengan melihat kondisi dan situasi. Kecuali kalau didukung dengan dalil yang lain. Jelas? Kecuali kalau Allah turunkan pula dalil bahwa bila terlihat tanda-tanda indikasi, maka ikut itu. Tidak. Allah menghukum dengan hukum satu. Yang bohong, yang jujur, dihukum dengan hukuman satu. Yaitu bebas. Nah, bebas kan itu, bebas dari had. Makanya kaum muslimin dalam Islam ini, hukum Islam itu diupayakan pelakunya untuk bebas. Ini hukum asalnya. Jelas? Diupayakan supaya bebas. Datang orang ngaku zina ke Nabi, Nabi berpaling dia. Datang lagi di sini, berpaling lagi dia. Hukum asalnya. Kalau bisa diberi bebas, dikasih bebas. Paham Ustaz? Kecuali orang yang memang sudah profesien situ jadi germodia, itu lain lah. Nah, ini tidak bisa, ini kan penyakit. Tapi kalau orang yang tergelincir, bukan biasanya dia seperti itu, tergelincir sekali, bukan untuk diisytiharkan. Bukan untuk diisytiharkan. Allah, beginilah. Nabi tahu salah satu dari kalian pasti benar. Pasti ada yang bohong. Yang bohong. Ini indikasinya. Tapi apa Nabi hukum dengan itu? Tidak. Nabi hukum dengan dan yang laula ma hakam Allah. Kalau bukan karena hukuman yang telah Allah tetapkan, urusan mereka dah jelas. Nih buktinya, ya kan? Nah. Masyarakat kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman itu ahli-ahli DNA-nya ada. Al-Qafiyah yang ahli melihat jejak, bisa aja dia lihat dari garis, apa namanya, dari kakinya. Tapi Nabi tidak menggunakan itu. فأخبر أن صدق الزوج على الملتعن بدلالة على صدقه أو كذب صفته. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa bukti benarnya suami, yaitu على الملتعن, dengan tuduhannya terhadap wanita yang tadi dihukum li'an, bidilalatin ala sidqi au kadhibi sifatain. Nabi tunjukkan dengan dua sifat, benar atau dustanya dia. Faja'at dilalatun ala sidqi. Lalu datang petunjuk indikasi benar laki-laki tadi, suami, dalam menuduh. Falam yasta'mil 'alaiha dilalah. Nabi tidak menggunakan indikasi itu, tunjukkan itu. Wa anfada 'alaiha zahir hukmillahi ta'ala. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan atau melaksanakan zahir hukum Allah. Min diraa'il had, yaitu menghindari had. Menghindari had. Karena kalau di had dia dirajam sampai mati karena sudah bersuami. Nah. Wa ithaiha shadaqah. Dan tetap maharnya tidak dikembalikan. Ma'a qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi mengatakan inna amrahu labayyin. Perkara ini sudah jelas. Laula ma hakam Allah. Kalau bukan karena Allah sudah menetapkan hukum. Dan jelas. Tapi jelas yang seperti itu tidak dijadikan dasar hukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi mithli ma'na hadha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qawluhu. Dalam atau semisal ini di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman atau sabda beliau, innama ana bashar wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd fa aqdi lahu ala nahwi ma asma'u minhu. وَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. Semisal itu, Nabi menghukum dengan zahir, yaitu Nabi SAW mengatakan, innama ana bashar, saya ini hanyalah manusia. Saya ini hanya manusia. Wa innakum takhtasimuna ilayya, kemudian kalian melaporkan kasus kepada saya, berperkara kepada saya. Wa la'alla ba'dakum ay yakuna alhana bihujjati min ba'd, mungkin sebagian kalian lebih pandai menyampaikan hujahnya, alasannya dari yang lain. Kan sebagian kita kan masya Allah, ya pandai bersendi, kan pandai bersendi, sendiwara. Dia pelaku pura-pura jadi korban. Kan ada? Hah? Dia yang berbuat, akhirnya membuat laporan. Hah? Dia yang berbuat, tapi melaporkan orang yang mengadukan. Jadi al-had min ba'd. Dari dulu sudah ada. Sebagian lebih pandai menyampaikan, membuat alasan dan modus. Nah. Kata Nabi, فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ, saya tentu akan memutuskan hukum sesuai keterangan yang saya dengar daripadanya. Nabi kan tak tahu yang gaib kan? Nabi tahu yang gaib? Hah? Nabi tak tahu yang gaib. Kita aja yang sudah tahu sebagian yang. Ya. Kalau Nabi tak tahu yang gaib. Ini. Kalau kita masya Allah. Itulah. Nabi, فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ, saya menghukum sesuai dengan keterangan yang saya dengar daripadanya. Faman qadaila bi syai'in min haqqi akhi fala yakhudz, siapa yang saya putuskan dia mendapatkan hak yang sebenarnya hak saudaranya, fala yakhudz, jangan diambil. Karena dia tahu masing-masing orang berperkara paham sebenarnya bahwa haknya di situ lemah, ya kan? Paham dia. Dan yang dituduh juga tak paham itu haknya lemah. Tapi karena nafsu, syahwat mengalahkan kebenaran itu. Oleh sebab itu, siapa yang tahu itu bukan haknya, tapi saya berikan kepadanya, jangan diambil. فَإِنَّ مَا أَقْطَعُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ, karena sesungguhnya sebenarnya saya memberikan dia sepotong api neraka. Nauzubillah. فَأَخْبَرَ أَنَهُ يَقْضِي عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ كَلَامِ الْخَصْمَيْنِ, maka Nabi beritahukan dia memutuskan hukum berdasarkan zahir perkataan dua orang yang berperkara. Wa inna ma yahillu lahumā wa yahrum 'alayhimā fī mā bainahumā wa bainallāhi 'alā mā ya'lamān, sesungguhnya halal dan haramnya harta itu kepada mereka itu hukumnya antara mereka dengan Allah, dan mereka tahu itu. Mereka tahu. ومن مثل هذا المعنى من كتاب الله قول الله عز وجل, semisal ini makna ini pula dalam kitabullah, firman Allah azza wajal, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Itu firman Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 1, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi engkau benar-benar rasulullah. Kan ini zahir perkataan mereka, hatinya kita tidak tahu. Nah, wallahu ya'lamu innaka la rasulullah, Allah tahu bahwa engkau benar-benar rasulnya. Betul? Baik. Tidak perlu persaksian mereka sebenarnya. Tapi wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu dusta. Kan jelas kan? Indikasinya jelas. Tapi mereka tidak ngaku kafir. Ngakunya muslim. Jelas kan? Jadi setiap orang yang ngaku muslim wajib menjadi apa? Wajib dihazir. Nah, setiap orang yang ngaku muslim, maka kita biarkan dia sholat di masjid kita, dia biarkan ngaji di majelis kita, dia biarkan dikuburkan di tempat kuburan kita. Kalau zakat, miskin dia, kita kasih zakat. Kalau nikah itu urusan bapak, terima tidak terima, kan ada hak orang tua, ada hak enam. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hukumnya hukum orang Islam. Jelas? Padahal Allah sudah kabarkan ke Nabi bahwa orang munafikin itu dusta. Jelas ya? Bahkan Nabi tahu nama-nama mereka. Tapi apa hukum yang dilakukan Nabi? Ala zahir. Hukumnya berdasarkan zahir. Bahwa zahirnya mereka orang zahirnya Pak. Orang Islam. Munafik itu dia sembunyikan. Islamnya yang dinampak maka kan. Maka fahaqana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'ahum. Bima azharu minil Islam. Nabi menjaga darah mereka. Tidak diperangi. Apa sebab? Karena mereka mempernampakkan Islamnya. Wa aqarrahum alal munakahati wal muwaratsah. Nabi juga sahkan nikah dan warisan. Saling mewarisi. Karena ngakunya orang Islam. Hukum bizahir. Wa kana Allahu alam binidin bisra'ir. Dan Allah tentu lebih tahu secara rahasia apa yang mereka ikuti. Fa akhbarahu Allahu anhum fin nar. Dan Allah sampaikan ke Rasul bahwa orang munafik dalam neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di tingkatan terbawah dalam api neraka. Jelas, Pak? Jadi kalau ada orang namanya Dasman Yahya Ma'ali misalnya, nama orang Islam enggak? Nama orang Islam. Kemudian dia ucapkan, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kita lihat dia lebih loyal kepada orang. Nah, daripada orang Islam. Tapi dia ngakunya Islam. Nah, kita ketemu, dia ucapkan salam. Kalau kita ketemu dengannya, ucapkan salam. Kecuali bapak nama Hajar dia. Tapi Hajar itu tidak boleh langsung aja. Ya, Hajar itu adalah jurus pemungkas. Ini tidak, memulai ngaji dan menghajar semuanya. Ustaz dihajar juga. Ustaz pun dihajar juga. Allah Ustaz. Ini salah pakai ini, salah pakai. Kau muslim. Ini beda kan antara, ini kadang-kadang salah terjemah bahasa kita. Diriwayatkan dari sebagian ulama seperti Abdullah Mubarak. La nujalisu ahlal ahwa' wal bid'ah. Kita tidak duduk dengan ahli hawa dan ahli bid'ah. Dia tidak paham. Dia coba terjemahkan bahasa Indonesia. Kami tidak duduk bersama ahli bid'ah. Betul terjemahannya itu? Betul terjemahannya? Salah. Kalau tidak duduk maknanya la najlisu ma'ahum. Ini maknanya nujalisuhum. Apa makna nujalisuhum? Hah? Yaitu pertemuan yang intens. Saling memberi dan saling menerima. Maksudnya belajar dengan mereka. Bukan maknanya kalau nampak bangku kosong nanti, oh ahli bid'ah situ nomor duduk sih. Bukan itu maksudnya, Pak. Atau nampak dia jualan air kelapa muda, awak dah haus sekali, nampak dia ahli bid'ah tidak dibeli. Bukan itu maksudnya, paham? Ini kan terjemahan bahasa ini sekarang tidak mewakili. Terjemahan bahasa ini sekarang tidak mewakili. Pahamnya? Walanukallimuhum, tidak berbicara dengan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia assalamualaikum, gitu ya? Bukan. Maka harus dipahami konteksnya. Perkataan ulama itu harus dipahami konteksnya, kemudian kondisinya seperti apa. Dan berguna tidak hal itu dilakukan, bukan otomatis. Tapi kalau belajar, betul. Masa antum belajar pada ahli? Ahli? Iya, belajar agama pada ahli bid'ah itu bid'ah yang lahirkan. Betul itu. Itu hak masing-masing nak milih. Kita juga tidak melarang ahli bid'ah belajar pada ahli bid'ah. Juga tidak melarang ahli bid'ah belajar pada ahli sunnah. Tidak ada masalah. Cuman kita ya harus selektif dalam dan ngambil ilmu. Itu sudah hak sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak boleh kita belajar kepada sembarangan. Betul itu. Nah, makanya ketika Umar baca Taurat, lembaran Taurat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalalatun ba'dal huda. Kamu nak cari kesesatan setelah dapat petunjuk. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar, Pak. Tapi ketika ada orang Yahudi yang sakit, Nabi jenguk. Awak kalau dengar orang Yahudi sakit, alhamdulillah, matilah cepat orang ini. Padahal itu kesempatan terakhir untuk memberikan hidayah. Ya, seharusnya dijenguk. Nah, gimana, Pak? Ini nampak enak pergi lagi ini. nak bertemu kita atau tidak? Jadi itu kan, pandai-pandailah tuan-tuan. Nah, ini tidak. Jadi kadang-kadang menterjemah itu juga fan seni. Ya tidak semua orang pandai terjemah. Saya pernah waktu di Madinah diserahin untuk merevisi terjemahan. Subhanallah, memperbaiki terjemah itu lebih susah daripada menterjemah ulang. Saya yakin yang terjemah juga enggak paham itu apa yang diterjemahkan. Jadi akhirnya saya rekomendasikan untuk diterjemah ulang. Karena kalau setiap baris tiga coretan merahnya berubah, kan payah itu, Pak. Dan penuh dengan catatan kiri kanannya. Jadi saya rekomendasikan terjemah ulang. Karena saya membaca enggak paham. Saya kira juga yang terjemah ketika membaca ulang enggak paham juga. Jadi menterjemah itu juga memang tidak bisa sembarangan terjemah. Karena tidak tercapai nanti apa yang diinginkan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian sering diulang-ulang oleh guru kami, Syekh Abdul Aziz Al-Abdul Latif. Karena beliau memang di Ahli Jar wa Ta'dil di Fakultas Hadis menjadi rujukan utama. Kitabnya Dhawabatul Jar wa Ta'dil dipakai di mana-mana di dunia. Dia mengatakan, menghukum seseorang tidak bisa disamakan dengan zaman kita. Tidak boleh lepas dari zaman seperti apa dia hidup, dengan siapa dia hidup, bagaimana keadaan dia hidup. Tidak bisa disamakan dengan sekarang. Kalau nanti zalim kita. Zalim kita. Seperti orang-orang sekuler kadang-kadang menghukum hafalan ulama-ulama dulu dengan hafalan kita hari ini. Hafalan kita kan ini mati lampu hilang kan. Kenapa hafalannya? Hafalan ini dikejat gitu. Nah, enggak. Biar nak tahu, Imam Az-Zahabi mengatakan orang yang paling lemah hafalannya di zaman Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, Ahmad dan selainnya itu yang paling lemah hafalannya seperti orang yang paling hafiz di zaman kita, kata Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi wafat 748. Jadi ya. Nah, bagaimana kalau kita sekarang? Hah? Orang yang tidak kira anggap hafiz pada itu seperti yang paling hafiz zaman kita barangkali. Itulah lebih kurang. Jadi ketika menghukum sebuah hadis, mungkin saja mereka lupa, mungkin saja mereka silap. Ini mungkin-mungkin ini ilmu kira-kira. Ya betul, mereka juga manusia, kita juga manusia. Betul. Cuman bedanya mereka manusia beriman, kita manusia titik-titik. Baik, sinilah dulu ya Pak ya. Waktu sudah habis ya. Ya, malam tuan-tuan nak pulang cepat, saya lapar lagi. Ya, kita cukup sampai sini dulu. Ya, hah? Nah, kan dah mulai dengan kata-kata. Dah nampak indikasinya. Tapi setelah tetap pakai hukum yang zahir saja, karena waktu zahirnya sudah dah habis itu. Mohon maaf ya, karena ya maklum lah kita sama-sama bertugas pagi ini. Tadi sebenarnya kurang fit juga sebenarnya. Jadi ada yang nak salam tadi, saya tidak jawab salamnya dulu. Saya belum tes lagi. Ya mana tahu entah apa kan. Jangan takut. Mana tahu entah tinggi panas, saya tidak tahu kan. Tapi rasanya agak panas sedikit. Nah. Kok takut Bapak? InsyaAllah. Semoga Allah selamat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali sampai di sini kita jumpa kembali. InsyaAllah pekan. Depan. Tuan-tuan tak lama sepekan cuma. Tempat lain sebulan baru. Kampung saya kemana sekali sebulan, tiga kali pula tak jadi datang-datang. Tiga bulan. Ya tuan-tuan sebulan aja tak marah sama saya. Sepekan aja. InsyaAllah pekan depan kita jumpa ya. Kesimpulannya, bahwa hukum kalau sudah jelas dari Al-Quran dan Sunnah harus diterapkan sesuai makna zahirnya. Bukan berdasarkan indikasi-indikasi, karena indikasi itu bisa benar bisa salah, walaupun hampir benar itu. Allah sudah saksikan munafik dusta, kan ya? Allah sudah kabarkan bahwa orang munafik itu di neraka paling bawah, dan kemudian Nabi sudah tahu nama-nama orang munafik diberitahukan oleh Jibril, tapi Nabi tetap membolehkan mereka tinggal bersama kaum muslimin, masih sholat di masjid Nabawi, walaupun kalau subuh dan isya mereka colelai, tahu colelai mereka tidak hadir kadang. Ya,